بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. أما بعد، الحمد لله pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita, memberi taufik kepada kita untuk sentiasa mengikat diri dengan ilmu dan majlis ilmu. Moga-moga usaha kita ini menjadi suatu sebab untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga usaha kita ini menjadi pemudah kepada kita untuk sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti kuliah kita secara live, dan seperti yang dapat tuan-tuan dan puan-puan lihat, kita pada malam ini kita membawakan sebuah kitab yang diberi nama Taisir Al-Karim Al-Mannan fi Tafsir Al-Quran, yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah, ataupun yang lebih dikenali dengan Tafsir As-Sa'di, ataupun boleh juga disebut dengan As-Sa'di. Jadi ini adalah kuliah pertama kita bersama dengan Pertubuhan Kebajikan Darul Tauhid Malaysia, Cawangan Kedah. Ini kuliah kita yang pertama, dan insya-Allah moga-moga kita diberi kemudahan, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kuliah yang kita pilih kitab tafsir ini sebagai bahan kuliah kita. Insya-Allah malam ini sebagai pengenalan, sebagai mukadimah, kita akan berikan sedikit pengenalan berkenaan tentang kitab ini, kenapa kita pilih kitab ini, dan kita cuba pada malam ini insya-Allah untuk membaca mukadimah kitab ini. Jadi pada malam ini kita tak akan masuk lagi dalam tafsir kitab ini, tapi kita akan hanya membawakan beberapa mukadimah pada malam ini. Baik, Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah dilahirkan pada tahun 1307 Hijrah di Unaizah. Beliau dilahirkan di Unaizah, dan Unaizah ini satu tempat di Arab Saudi sekarang, berdekatan dengan Qasim, antara Al-Madinah Al-Munawwarah dan juga Bandar Riyadh. Dan beliau wafat pada tahun 100 tahun lebih kurang, ataupun lebih. kabilah As-Sa'di ini ataupun keturunan As-Sa'di ini kembali kepada ataupun merupakan pecahan daripada Bani Tamim. Jadi Syekh As-Sa'di ini susur galur keturunannya itu kembali kepada Bani Tamim. Beliau merupakan guru kepada Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Jadi mungkin kita lebih mengenali Syekh Al-Uthaymin, dan mungkin tak ramai yang mengenali Syekh Al-Sa'di ini, sedangkan Syekh Al-Sa'di ini merupakan salah seorang guru kepada Syekh Al-Uthaymin, bahkan salah seorang guru yang memberi pengaruh kepada Syekh Al-Uthaymin dari sudut ilmu dan juga dari sudut tarbiyah ataupun cara pengajaran. Baik, itu secara ringkas yang saya nak kongsikan. InsyaAllah dari masa ke mungkin kita akan kongsikan serba sedikit maklumat yang lain berkenaan tentang kehidupan Syekh As-Sa'di ini rahimahullahu ta'ala. Kenapa kita memilih kitab ini? Kalau kita melihat kepada takdim ataupun kata alu-aluan yang terdapat pada sebahagian cetakan. Jadi tafsir As-Sa'di ini kalau di Arab Saudi antara tafsir yang masyhur, antara tafsir yang mudah didapati, bahkan mungkin setengah masjid menjadi bahan bacaan para imam. Mungkin di setengah masjid mungkin mereka selepas solat mereka akan membacakan kitab tafsir As-Sa'di ini, kerana ia merupakan tafsir yang ditulis oleh ulama Saudi dan juga mudah didapati di Arab Saudi, dan jarak masa di antara Syekh Sa'di dengan zaman kita pun tidaklah terlalu jauh. Belum pun sampai 200 tahun. Jadi maka kerana itu banyak athar ataupun penulisan-penulisan Syekh Sa'di itu masih tersimpan dengan baik dan mudah didapati. Bahkan boleh dikatakan hampir keseluruhannya telah diproses dan dicetak. Saya suka untuk membacakan kata-kata aluan daripada sebelum kita masuk pada mukadimah penulis. Saya akan kongsikan dengan para pendengar serba sedikit mukadimah daripada yang pertamanya Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil, yang juga merupakan salah seorang anak murid kepada Syekh As-Sa'di. Jadi apa yang disebutkan, saya hanya memetik sebahagian, saya tak bacakan semua. Beliau menyebut Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, dalam ketika menggambarkan tentang kelebihan ataupun keistimewaan tafsir As-Sa'di ini, ia datang dalam satu bentuk tafsir yang yang mudah dari sudut ayatnya jelas, dan disusun tafsirnya itu dalam bentuk yang menarik, jelas, yang tidak ada perkara yang kita kata terlalu mendalam yang mungkin akan menyebabkan ketidakjelasan ataupun tidak faham. Dan Syekh As-Sa'di memang betul-betul fokus ke arah untuk menjelaskan makna Al-Quran Al-Karim dengan secara ringkas dan sangat memberi manfaat. Bahkan tafsir As-Sa'di ini ataupun Syekh As-Sa'di melalui tafsirnya ini telah berusaha untuk memasukkan kesemua makna yang terkandung di dalam Al-Quran ataupun menjelaskan makna Al-Quran itu ataupun hukum dan juga hikmah yang terdapat di dalam ayat Al-Quran itu, sama ada secara mantuknya, secara langsungnya ataupun secara mafhumnya, secara tidak langsung, tanpa tanpa terlalu berjela-jela ataupun terlalu panjang lebar. Jadi fokus ataupun fokus tafsir ini adalah menjelaskan makna Al-Quran Al-Karim dengan makna yang jelas dan tanpa perlu berpanjang lebar dalam menjelaskan makna ataupun banyak terkeluar daripada tajuk, daripada fokus utama menjelaskan ayat itu. Ataupun misalnya kalau sebahagian kitab tafsir yang lain banyak dimuatkan kisah-kisah ataupun Israiliyat ataupun cerita-cerita, jadi tafsir suatu kitab tafsir yang ditulis dan memang fokus untuk menjelaskan makna Al-Quran tanpa terkeluar daripada fokus tersebut, ataupun membawakan pendapat-pendapat akwal, pendapat-pendapat yang banyak yang mungkin juga terkeluar daripada maksud utama menerangkan makna ayat, ataupun menyebut jenis-jenis i'rab misalnya, sehingga pembaca mungkin apabila tenggelam dalam perbahasan i'rab itu hilang daripada maksud yang nak disampaikan daripada ayat Al-Quran ini. Kemudian antara yang lainnya, saya petikkan di sini kalam Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil juga, kata beliau, "Fahuwa fil haqiqati sahlun mumtani'." Maksudnya pada hakikatnya kitab tafsir ini adalah kitab tafsir yang mudah, tetapi dalam masa yang sama boleh dikatakan lengkap. Yufhamu ma'nahu min mujarradi tilawati lafzihi. Maksudnya boleh difahami dengan hanya membaca ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan daripada tafsir ini. Sudah tentulah dalam bahasa Arab. Maksudnya kitab tafsir ini di dalam bahasa Arab. Jadi bagi orang Arab, kalau sekali baca sahaja dia dah boleh faham, kerana tidak, kita kata dalam bahasa kita ni menggunakan perkataan yang tinggi ataupun istilah-istilah yang pelik yang sukar untuk difahami. Jadi bahasa Syekh ni memang bahasa yang mudah untuk difahami, sekali baca boleh terus faham. Dan kata beliau lagi, وَقَدْ اِهْتَمَّ بِتَرْسِيخِ الْعَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ. Ini antara keistimewaan yang lain, di mana Syekh sangat menekankan dari sudut kefahaman ataupun akidah salaf di dalam tafsir beliau. Wattawajuhu ila Allah. Dan kitab tafsir ini juga fokus untuk membawa pembaca supaya dapat fokus, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya membaca tafsir ini dapat menjadikan pembaca itu merasakan dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastinbatul ahkami asy-syar'iyyah. Ini juga antara ciri lain yang akan kita lihat di dalam tafsir ini, di mana Syekh memang sangat menonjol dari sudut mengistimbatkan hukum ataupun faedah-faedah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin sebahagian ayat itu Syekh mungkin ketika mengistimbatkan hukum daripada sesuatu ayat ataupun faedah daripada sesuatu ayat itu mungkin kepada berbelas-belas sehingga mungkin berpuluh-puluh istimbat. Dan ini juga menunjukkan keluasan ilmu Syekh. Jadi Syekh As-Sa'di ini boleh kita katakan antara alim mausu'i, seorang ulama yang ensiklopedi ataupun kita kata mutafannin. Maksudnya dia bukan mahir dalam satu bidang sahaja, bahkan merupakan seorang yang alim di dalam bidang tafsir, di dalam bidang usul, di dalam bidang fiqh, dalam bidang bahasa dan ilmu-ilmu yang lain. Dan ini kita akan merupakan kebiasaan ataupun tabiat seorang mufassir. Itu kebiasaannya seseorang itu apabila ingin menulis tafsir ini, apabila ilmunya itu telah matang. Jadi kebanyakan penulis tafsir ini hanya menulis tafsir apabila ilmunya itu telah matang, kerana untuk sampai ke tahap menulis tafsir ini memerlukan ilmu-ilmu alat yang banyak, sehingga ia mampu untuk mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tentang al-qawaid al-usuliyah wal-fawaid al-fiqhiyah. Jadi ada dimasukkan di dalam tafsir ini kaedah-kaedah usul dan juga faedah-faedah fiqh yang dekat dengan makna ayat. Mungkin sebahagian istinbatnya itu agak mendalam, tetapi masih lagi boleh dikaitkan dengan ayat, dengan sesuatu ayat itu. Dan mungkin sebahagian istinbat ataupun faedah-faedah ini tidak terdapat di dalam tafsir-tafsir yang lain, tafsir-tafsir yang sebelum daripada daripada kitab tafsir ini. Dalam masa yang sama, Syekh Sa'di memang sangat mengambil berat tentang ayat-ayat sifat untuk difahami dan ditafsirkan seperti mana para salafus salih berinteraksi ataupun bertaamul dalam memahami ayat-ayat sifat, tidak seperti mana sebahagian mufassirin yang lain. Seterusnya, ini kenapa saya baca dalam cetakan yang kita lampirkan di sini. Ini tak di mukadimah ataupun takdim daripada ulama ni. Kalau mengikut cetakan ini, cetakan Ibn Jauzi, dia ada banyak cetakan, ada cetakan Ibn Hazm, ada cetakan Ibn Jauzi, ada banyak cetakan. Tapi cetakan yang kita bawa ini adalah cetakan Ibn Jauzi, dan ini adalah nuskah naskah PDF yang mana dia terus keluar kepada terus dimulakan dengan tanbih permulaan kitab dan mukadimah penulis. Jadi ini sebagai pengenalan, saya suka untuk kita mengenali kitab ini berdasarkan kata-kata aluan atau anak-anak murid penulis ini, di mana mereka ini sempat berguru dengan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di. Seterusnya, saya nak kongsikan apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin ketika memberikan kata-kata aluan untuk tafsir ini. Poinnya lebih kurang, yang pertama, Syekh Al-Uthaymin menyebut kitab ini mempunyai keistimewaan yang banyak, antaranya ayat yang mudah, jelas dan boleh difahami oleh orang yang terpelajar ataupun tidak. Jadi ini memang betul-betul menunjukkan bahawasanya tafsir ini adalah satu tafsir yang mudah untuk difahami. Bahkan menurut Syekh Fadhal Hasan Abbas, ketika membicarakan tentang manhaj al-mufassirin, memang menyebut Syekh As-Sa'di memang menekankan untuk tafsir ini boleh difahami oleh orang-orang awam, orang-orang kebanyakan. Maka kerana itu, Syekh memang menekankan ataupun memang sengaja menggunakan bahasa-bahasa yang mudah untuk difahami. Yang kedua, keistimewaan yang kedua, kata Syekh Al-Uthaymin, antara keistimewaan tafsir ini adalah ia mengelak daripada memanjang-manjang ataupun menyebut nota kaki ataupun huraian-huraian yang tidak ada faedah. Jadi tafsir ini dia jauh daripada perkara-perkara yang menarik pembaca keluar ataupun jauh daripada fokus utama, iaitulah menjelaskan makna ayat. Jadi ini tidak ada, tidak dimasukkan di dalam tafsir ini, seperti yang kita sebutkan tadi, cerita yang pelik-pelik ataupun riwayat-riwayat yang tidak ada asas ataupun kisah Israiliyat dan sebagainya, pembahasan-pembahasan yang jauh daripada memberi kesan kepada makna ataupun kefahaman itu tidak dibincangkan di dalam tafsir ini. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Al-Utsaimin, tafsir ini juga mengelak daripada menyebut khilaf-khilaf. Menyebut khilaf-khilaf. Kecuali sekiranya khilaf itu adalah khilaf yang kuat yang perlu untuk disebut. Dan ini merupakan satu keistimewaan yang penting yang terdapat di dalam tafsir ini, di mana ia penting untuk memberikan kefahaman yang kukuh kepada pembaca, di mana kalau misalnya kalau kita sebahagian tafsir mungkin membawakan banyak aqwal, misalnya kalau tafsir Ibnu Jauzi misalnya menyebut banyak aqwal, pada setiap ayat ada khilaf aqwal. Jadi mungkin untuk para pemula mubtadi'in, apabila banyak sangat aqwal, kalau dia tidak betul-betul mutqin, tidak betul-betul tekun di dalam menekuni kitab itu, jadi dia mungkin akan confused ataupun tidak boleh berpegang kepada kepada sesuatu pendapat. Jadi berbeza dengan tafsir As-Sa'di ini, apabila Syekh, antara cara Syekh mempersembahkan tafsir ini adalah beliau telah meneliti pendapat-pendapat ini, menyaring pendapat-pendapat ini dan cuba untuk sama ada menterjihkan satu pendapat yang dilihat oleh Syekh sebagai pendapat yang rajih, yang kuat, ataupun cuba untuk menghimpunkan taujih, yang kita sebut dengan taujih, ataupun menghimpunkan pendapat-pendapat ini kepada satu pendapat sekiranya mungkin. Jadi ini yang dilakukan oleh Syekh As-Sa'di di dalam tafsir ini. Maka dia telah memudahkan pembaca, dia telah menyingkatkan itu kepada pembaca. Jadi pembaca tak perlu lagi untuk melihat ayat ini ada 3 pendapat ataupun 5 pendapat, kemudian dibincangkan satu persatu. Jadi proses itu telah dilakukan Syekh, dan Syekh hanya membawakan satu pendapat yang dilihat sebagai pendapat yang paling kuat di sisi Syekh. Yang keempat, antara keistimewaan kitab ini adalah Syekh As-Sa'di berusaha untuk mengikuti atau menjadikan kitab ini berada di atas manhaj Salafus Salih, manhaj As-Salaf, terutamanya di dalam ketika mentafsirkan ataupun membicarakan tentang ayat-ayat sifat. Jadi huraian ayat-ayat sifat di dalam tafsir ini adalah seperti mana yang difahami oleh para Salafus Salih, di mana ada perubahan ataupun takwil ataupun sebagainya yang bercanggah dengan maksud sebenar Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ini. Maka tafsir ini juga boleh dijadikan sebagai suatu kitab asas di dalam memasakkan akidah Salafus Salih. Yang kelima, antara keistimewaan kitab tafsir ini yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin, diqqatu al-istinbat, terdapatnya istinbat-istinbat yang halus, yang mendalam, yang dikeluarkan daripada ayat-ayat Al-Quran, sama ada istinbat itu berbentuk fawaid, faedah-faedah, ataupun hukum-hukum, ataupun hikam, ataupun hikmah-hikmah. Dan ia sangat jelas pada sebahagian ayat. Misalnya seperti Syekh Utsaimin di sini membawakan contoh, misalnya pada ayat wudu di dalam surah Al-Ma'idah, di mana Syekh ketika mengistimbatkan fawaid ataupun hukum daripada ayat ini sampai kepada lebih kurang 50 istinbat. Sampai kepada 50 istinbat hanya daripada satu ayat wudu di dalam surah Al-Ma'idah. Dan begitu juga yang berlaku pada misalnya kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di dalam surah Sad. Seterusnya, kitab ini juga boleh dijadikan sebagai suatu rujukan ataupun boleh dijadikan sebagai suatu kitab tarbiyah. tarbiyah, di mana membaca kitab tafsir ini dapat mendidik para pembaca, para pengkaji kepada akhlak yang mulia, seperti mana yang ketika mana Syekh mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, ketika mana Syekh mentafsirkan ayat ini. Jadi kerana itu Syekh Al-Utsaimin sangat menganjurkan untuk setiap penuntut ilmu untuk memiliki kitab tafsir ini, supaya setiap penuntut ilmu memastikan kitab ini berada di dalam koleksinya, berada di dalam simpanan koleksi perpustakaannya, kerana ia merupakan satu kitab yang sangat bernilai, ditulis dengan bahasa yang mudah dan boleh kita katakan dekat dengan zaman kita, termasuk di dalam ulama yang contemporary, ulama semasa, tidak terlalu jauh dengan kita. Maka mungkin sebahagian contoh-contoh ataupun ibarat yang dibawakan oleh Syekh itu adalah dekat dengan kehidupan kita. Jadi moga-moga tafsir ini dapat memberikan manfaat kepada penulis, kepada pembaca, kepada kita, membuka kepada kita jalan untuk memahami kitab Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih baik dan lebih mendalam lagi, insya-Allah taala. Baik. Seterusnya kita pergi kepada mukadimah penulis. Insya-Allah seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi sebelum tu saya nak minta maaf atas kelewatan. Kita letakkan masa pukul 9 suku, tapi kita mula agak lewat sekali sebab ini kali pertama saya cuba live dengan menggunakan aplikasi Loom ni. Jadi tadi setting-setting jadi ambil masa sikit. InsyaAllah pada kelas yang akan datang, InsyaAllah kita akan cuba tepat pada waktunya, InsyaAllah. Baik. Pada sebahagian cetakan, ada memuatkan bahagian yang disebut fawaid muhimmah tata'allaqu bi tafsirul Quran min bada'il fawaid. Jadi pada sebahagian cetakan ada dimuatkan nukilan Syekh daripada kitab Bada'il Fawaid, yang mana Syekh letakkan di bawah tajuk faedah-faedah yang penting yang berkaitan tentang tafsir Al-Quran. Dan faedah ini sama ada dia betul-betul faedah ataupun boleh dikategorikan sebagai kaedah tafsir. Kaedah tafsir. Dan pada sebahagian cetakan, faedah ataupun kaedah ini diletakkan sebelum mukadimah penulis. Cuma saya takkan huraikan faedah ini. Saya akan skip sebab dia saya lihat dia lebih kepada faedah dan juga kaedah-kaedah tafsir yang mungkin bagi mereka yang belum membaca kitab tafsir Syekh ni, dia mungkin agak agak sukar untuk memahami kaedah ni ataupun agak sukar untuk menjelaskan kaedah ini. Jadi ini mungkin kita akan kemudian kan ataupun kita bawa dalam slot yang berasingan, insya-Allah. Sebab faedah ni dia mirip dengan kaedah tafsir, dan Syekh Sa'di juga ada menuliskan tafsir yang ataupun tulisan yang berasingan berkaitan tentang kaedah tafsir. Di dalam tulisannya yang bertajuk Al-Qawa'idul Hisan. Al-Qawa'idul Hisan li tafsiril Quran. Jadi ini juga tulisan Syekh Sa'di yang memang dikhususkan untuk menjelaskan tentang kaedah tafsir Al-Quran. Syekh Muhammad bin Rabi'ah hafizahullah mencadangkan untuk bagi mereka yang ingin membaca tafsir Sa'di juga membaca tafsir Al-Qawa'idul Hisan ini. Ia berkait tentang kaedah-kaedah tafsir. Jadi dan memang tafsir Syekh ini boleh dikatakan ataupun contoh-contoh bagi kaedah-kaedah tafsir ini boleh didapati di dalam contoh-contoh bagi kaedah tafsir ini boleh didapati di dalam tafsir As-Sa'di ini. Baik, kita masuk kepada muqaddimah. Saya tak pasti muqaddimah ni agak panjang juga. Kalau kita nak baca sampai habis mungkin akan mengambil masa juga. Baik. Okey, sekarang kita pergi kepada slide. Jadi, seperti yang ditunjukkan di sini, al-mujalladul awal min taysir al-karim al-mannan fi tafsir al-Quran. Majlis yang pertama daripada tafsir ini. Dan seperti yang disebutkan di sini, nama pada sebahagian cetakan ada dicatatkan kenapa Syekh memilih nama tafsir ini, di mana maksud tafsir ini Taisir Al-Karim Ar-Rahman, iaitulah kemudahan daripada Tuhan yang Maha Pemurah dan juga Maha Pengasih dalam mentafsirkan kalam Al-Mannan, dalam mentafsirkan kalam Tuhan yang Maha Pengunia. Disebutkan di sini min minanillahi ala abdihi wa bani abdihi wa bani ummatihi wa bani amatihi. Itulah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, dan juga maksudnya anak hamba-Nya dan anak daripada keturunannya lah, iaitulah Abdul Rahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Sa'di rahimahullahu taala. Dan dicatatkan juga kalau dalam cetakan ini, nama ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad yassarna al-qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan, sesungguhnya kami telah memudahkan al-Quran ini untuk dijadikan peringatan, maka adakah ada orang-orang yang ingin mengambil peringatan. Dan juga daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Di situ disebut wa ahsana tafsira, yang merujuk kepada makna tafsir. Saya akan ubah tempat sikit. Bismillah. Baik, tafsir ini dimulakan dengan menyebut tanbih. Tanbih bermaksud perhatian. Kata Syekh rahimahullah, "I'lam anna tariqati fi hadha at-tafsir anni adhkur 'an li ayatin ma yahduruni min ma'aniha wa la aktafi bi dhikri ma ta'allaqa bil mawaadi' as-sabiqah 'an dhikri ma ta'allaqa bil mawaadi' al-lahiqah, li anna Allah wasafa hadha al-kitab annahu mathani تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضع النافعة لحكم عظيمة، وأمر بتدبره jami'ahu lima fi dhalika min ziyadatil ulumi wal ma'arif wa salahil zahiri wal batini wa islahil umuri kulliha. Jadi kata Syekh di sini, ketahuilah bahwasanya cara saya di dalam tafsir ini adalah saya akan menyebut pada setiap ayat apa yang datang ataupun apa yang saya dapati daripada makna-maknanya, dan saya tidak berpada dengan menyebut apa yang berkaitan dengan tajuk-tajuk yang sebelumnya berbanding dengan apa yang berkaitan dengan tajuk-tajuk yang selepasnya. Jadi di sini Syekh menyebut bahawasanya antara manhaj ataupun method beliau di dalam tafsir ini adalah beliau akan mentafsirkan pada setiap ayat, dan beliau tidak akan berpada dengan mentafsirkan ayat di tempat yang pertama sahaja. Kita apabila kita membaca Al-Quran Al-Karim, kita akan dapati sebahagian ayat itu diulang-ulang. Walaqad sarrafna fi hadzal Quran. Allah Subhanahu wa taala akan mengulang-ulang ayat ini dengan cara yang pelbagai. Misalnya mungkin dari segi uslub pendekatan ataupun mungkin dari segi kisah ataupun topik yang dibawakan. Misalnya kalau kita ambil kisah Nabi Adam alaihissalam misalnya, disebut di dalam surah Al-Baqarah, kemudian disebut lagi di dalam surah Al-A'raf, kemudian disebut lagi di dalam surah Taha misalnya, kemudian disebut lagi di dalam surah Sad. Jadi disebut berulang kali cerita yang sama, kisah yang sama. Jadi Syekh beliau akan mentafsirkan pada setiap setiap kali ia disebut, pada setiap tempat, dan tidak berpada dengan tempat yang pertama saja. Mungkin perkataan misalnya, mungkin perkataan yang sama diulang berkali-kali. Mungkin ayat-ayat misalnya, ayat-ayat sifat misalnya datang berkali-kali di dalam Al-Quran Al-Karim, maka Syekh akan mentafsirkan pada setiap kali ia disebut pada tempatnya. Kenapa? Kerana kata Syekh, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan kitab ini sebagai mathani. Mathani ini maksudnya yang diulang-ulang. Di mana diulang di dalam Al-Quran ini, diulang berita-berita, kisah-kisah, hukum-hukum, dan setiap tempat dan setiap tempat-tempat yang bermanfaat kerana disebabkan suatu hikmah yang besar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulang ayat ini bukan saja-saja, dan itu tidak, itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sesuatu yang sia-sia yang tidak ada sebarang tujuan. Maka tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulang cerita ini ataupun mengulang-ulang sesuatu ayat itu pasti ada sesuatu hikmah yang sangat besar. Maka kerana itu kata Syekh, dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk ditadabburkan keseluruhan ayat-ayat ini. Kerana dengan tadabur tersebut akan pentadabur atau pembaca Al-Quran itu akan bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya. Dia akan mendapati kebaikan yang zahir dan batin, dan keelokan pada setiap urusannya. Jadi ayat yang diulang-ulang ini apabila ditadabur, diperhatikan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala misalnya menyebut kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis ini di beberapa tempat di dalam Al-Quran Al-Karim, dan juga dengan persembahan yang pelbagai. Misalnya ada bahagian ataupun ada part yang disebut di dalam surah Al-Baqarah tetapi tidak disebut di dalam surah yang lain misalnya, ataupun kadang-kadang adanya takdim dan takhir, adanya ke depan dan ke belakang, tidak mengikut kronologi yang sama misalnya, ataupun ada perkataan-perkataan tertentu yang disebut di bahagian yang tertentu di surah yang tertentu dan tidak disebut di bahagian yang lain. Maka kesemua ini memerlukan kepada suatu tadabbur, suatu renungan, suatu perhatian, suatu penelitian yang menyeluruh untuk menyingkap apakah hikmah, apakah rahsia yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin sampaikan daripada kisah-kisah ataupun hukum-hukum ataupun perkhabaran-perkhabaran yang diulang-ulang ini. Maka hasil daripada itu, hasil daripada tadabbur ini akan mendatangkan suatu pertambahan ilmu. Apabila kita perhatikan, kita tadabbur, maka kita akan mendapatkan suatu jawapan. Dan di situ akan berlaku suatu pertambahan ilmu. Oh, itu sebabnya kenapa Allah SWT ulang cerita ini misalnya di dalam surah ini, di tempat itu. Dan kenapa di bahagian yang ini tidak disebutkan peristiwa itu misalnya. Dan semua ini akan memberikan kesan kepada jiwa kita, sama ada pada zahir kita ataupun kepada batin kita, apabila tadabbur ini dilakukan. Seterusnya, pada mukadimah penulis, beliau memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-furqana الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. Beliau memulakan dengan basmalah. Beliau memulakan dengan basmalah dan memuji Allah Subhanahu wa Taala. Dan ini merupakan sunnah Allah Subhanahu wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memulakan Al-Quran Al-Karim ini dengan menyebut basmalah dan juga memuji Allah Subhanahu Wa Taala, memuji dirinya sendiri. Dan pujian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya sendiri itu adalah pujian yang paling sempurna. Karena tidak ada makhluk yang boleh memuji Allah Subhanahu Wa Taala sesempurna pujian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya. Tidak ada makhluk yang boleh seperti yang kita dapati di dalam surah Al-Fatihah misalnya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah Al-Fatihah, itulah pembukaan kepada mushaf dengan basmalah dan juga dengan menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan itulah juga sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu ucapan yang penting, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa Taala. Seterusnya yang kedua, dengan berselawat. Mengucapkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi suatu sunnah para ulama selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi suatu sunnah untuk memulakan sama ada percakapan mereka, majlis mereka ataupun tulisan-tulisan mereka dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan basmalah. Dan inilah yang dilakukan oleh Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. Dan beliau menyebut segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Furqan. Iaitulah kitab Al-Quran yang disifatkan dengan sifat Al-Furqan, iaitu pembeda ataupun pembeza, yang membezakan di antara yang halal dan juga yang haram, yang membezakan antara golongan yang bahagia dan juga golongan yang celaka, yang membezakan antara yang hak dan juga yang batil. Inilah Al-Quran Al-Karim. Apabila kita membaca ayat-ayatnya, maka kita akan dapat melihat dengan jelas bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengkategorikan, mengasingkan perkara yang halal dan juga perkara yang haram, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, menyebutkan golongan yang bahagia dan golongan yang celaka ini sejelas-jelasnya. Dan ini kita akan sentiasa dapati di dalam Al-Quran Al-Karim. Bila kita membaca Al-Quran, kalau Allah menyebut tentang golongan yang bahagia itulah ahli syurga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut juga tentang ahli neraka, sifat-sifat mereka ataupun amalan-amalan mereka. Tujuannya adalah supaya apabila Allah SWT menyebut tentang ahli syurga, adalah untuk supaya kita berusaha untuk sampai kepada ataupun menjadikan diri kita berada dalam golongan tersebut. Dan Allah SWT menyebut tentang golongan yang celaka ini supaya kita dapat menjauhkan diri kita daripada termasuk di dalam golongan tersebut. Begitu juga dengan perkara yang hak dan juga yang batil, supaya jelas perjalanan hidup seorang mukmin itu sama ada untuk mengikut perkara yang hak ataupun mengikut perkara yang batil. Dan kata beliau lagi, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dengan rahmatnya Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia secara umum, hudan linnasi umuman walil muttaqina khususan, dan bagi orang-orang yang bertakwa secara khusus, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam permulaan surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini adalah suatu kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, iaitulah suatu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ia, Al-Quran ini adalah suatu kitab yang memberi petunjuk secara khusus kepada orang-orang yang bertakwa, dan juga ia adalah petunjuk bagi manusia secara umumnya. Mana-mana manusia, tidak kira lah sama ada dia orang kafir dan sebagainya, manusia secara umum, tidak kira dia sama ada dia lelaki ataupun perempuan, golongan bangsawan ataupun orang biasa, orang yang terpelajar ataupun tidak, kesemua mereka boleh mengambil hidayah dan petunjuk daripada Al-Quran ini. Al-Quran ini memang diturunkan sebagai suatu kitab hidayah untuk kesemua jenis manusia, semua golongan manusia, daripada kesesatan, kufur, maksiat dan juga kejahilan, kepada cahaya iman, ketakwaan dan juga ilmu. Inilah petunjuk yang dimaksudkan, petunjuk untuk menarik manusia. Apabila kita mengikuti Al-Quran ini, seolah-olah Al-Quran itu memimpin kita, menunjukkan kepada kita suatu jalan bagaimana untuk mengeluarkan diri kita, menjauhkan diri kita daripada kesesatan, kufur, maksiat dan juga kejahilan, dan pergi kepada cahaya iman, ketakwaan dan juga ilmu. Inilah sebenarnya penulis melalui mukadimah ini cuba menjelaskan kepada kita sebelum kita masuk ke dalam tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, adalah penting untuk mengenali sifat-sifat Al-Quran ini. Jadi penulis di dalam mukadimah ini cuba untuk menjelaskan kepada kita sifat-sifat Al-Quran, untuk kita mengenali Al-Quran ini melalui sifat-sifatnya sebelum kita pergi satu persatu kepada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Gitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini sebagai penawar, shifaa'un lis-suduri min amradish-shubahati wash-shahawat wa yahsulu bihi al-yaqin wal-'ilm fi al-matalib al-'aliyat. Al-Quran itu menjadi penawar bagi hati-hati manusia daripada penyakit-penyakit syubhat dan juga syahwat, di mana seseorang itu mampu untuk mendapatkan keyakinan dan juga ilmu di dalam perjalanannya itu untuk sampai ke tempat-tempat yang tinggi, untuk sampai ke tujuan-tujuan yang tinggi ataupun maksud-maksud yang yang tinggi. Wa shifaa'un lil abdani min amradhiha wa 'ilaliha wa alamiha wa asqamiha. Bukan sahaja Al-Quran ini menjadi penawar bagi hati daripada penyakit syubhat dan juga syahwat, bahkan Al-Quran itu mampu untuk menjadi penawar kepada kesakitan, kecacatan bagi tubuh badan manusia ini. Bagi tubuh badan manusia. Kalau kita merujuk kepada penyakit hati manusia ini, ia tidak lari daripada dua perkara, dua jenis penyakit yang utama. Yang pertamanya itu adalah penyakit syubhat, dan yang kedua adalah penyakit syahwat. Syubhat ini adalah kekeliruan, ketidakpastian, yang mana dengan syubhat ini ia akan menjadikan seseorang itu tidak dapat melihat kebenaran dengan jelas. Terdapat perkara yang mengelirukannya ataupun menjadikan kebenaran itu tidak dapat dilihat dengan jelas, maka ia tidak dapat sampai kepada sesuatu keyakinan. Manakala syahwat pula adalah runtunan diri, runtunan hawa nafsu, kehendak syahwat dirinya, yang mana mungkin seseorang itu dapat melihat kebenaran dengan jelas, tetapi syahwat itu akan mengekang, akan menahan dirinya daripada mengikuti kebenaran. Maka inilah dua penghalang utama yang akan menyebabkan seseorang itu tidak mampu untuk sampai kepada kebenaran, kepada petunjuk yang akan membawa seseorang itu kepada kedudukan yang mulia ataupun yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua perkara inilah juga yang merupakan senjata ampuh iblis dan syaitan dalam menyesatkan manusia. Iblis dan syaitan itu jika dia tidak mampu untuk menyesatkan seseorang itu dengan mendatangkan syubhat, maka dia akan cuba masuk melalui pintu syahwat. Dan begitulah sebaliknya. Dan kebiasaannya seseorang yang berilmu itu, seseorang yang mempunyai ilmu, maka ia tidak dapat dikalahkan oleh syaitan melalui pintu syubhat, kerana ia mempunyai ilmu-ilmu yang boleh mematahkan setiap syubhat tersebut. Maka iblis dan syaitan ini akan sentiasa berusaha untuk mengalahkan orang-orang yang mempunyai ilmu ini dengan syahwat, dengan kehendak-kehendak peribadi ataupun dirinya sendiri. Manakala orang yang jahil, maka manakala orang yang jahil yang tidak mempunyai ilmu, maka sudah cukup untuk syubhat yang dilemparkan oleh syaitan. Kemudian kata beliau lagi, wa akhbara annahu la raiba fihi wa la shakka bi wajhin min al-wujuh wa dhalika al-ijtimali 'ala al-haqqi al-'azim fi akhbarihi wa awamirihi wa nawahihi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya kitab Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada sebarang keraguan ataupun syak dalam walaupun sedikit dalam apa sudut sekalipun, seperti ayat yang kita bacakan tadi, zalikal kitabu la raiba fihi, inilah kitab Al-Quran yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Kenapa? Kerana kitab Al-Quran ini mengandungi kebenaran yang agung di dalam setiap perkhabarannya ataupun perintahnya dan juga larangannya. Maka tidak mungkin kitab Al-Quran ini yang mengandungi segala kebaikan, yang mengandungi segala kebenaran, segala perkara yang hak, yang benar, untuk terdapat di dalamnya juga sesuatu keraguan ataupun syak. وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة. Dan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam keadaan yang penuh dengan keberkatan. Maksud berkat itu adalah kebaikan yang banyak. Maka kerana itu Al-Quran ini tidak pernah putus kebaikannya. Sentiasa apabila seseorang itu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, maka dan menterjemahkan Al-Quran itu di dalam kehidupannya, maka sentiasa Al-Quran itu memberikan kebaikan kepada pembacanya. Dengan sama ada kebaikan yang banyak, begitu juga dengan ilmu yang melimpah ruah. Tidak pernah putus. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, 1400 tahun lebih sampai ke hari ini, khazanah Al-Quran itu masih belum pernah habis. Tidak pernah habis. Sentiasa ada ilmu-ilmu baru yang dikeluarkan daripada Al-Quran Al-Karim. Begitu juga dengan rahsia-rahsia yang mengkagumkan, yang hebat. Terdapat banyak rahsia-rahsia dalam Al-Quran yang masih belum lagi dibongkarkan, yang sangat menghairankan, yang di luar daripada pengetahuan manusia biasa. Dan begitu juga maksud-maksud yang tinggi yang membawa manusia kepada cita-cita dan kehidupan yang tinggi. Nah, bukan sekadar untuk hidup di dunia sahaja kemudian mati dan habis tidak ada apa-apa. Bahkan dengan membaca Al-Quran ini akan membawa para pembaca kepada kehidupan yang lebih mulia, kehidupan yang lebih kekal abadi di dunia akhirat sana. sama ada di dunia ataupun di akhirat. Begitu juga di dunia akan menjadikan pembaca Al-Quran ini yang memahami dan juga menghidupkan Al-Quran dalam kehidupannya itu, menjadikan dia seorang yang mulia dalam kehidupannya. Dia tidak akan disibukkan dengan perkara-perkara yang sia-sia ataupun perkara-perkara yang remeh, yang menghinakan. Fakullu barakatin wa sa'adatin tunalu fid dunya wal akhirah fasababuha al-ihtida'u bihi wa tiba'uhu. Setiap keberkatan dan juga kebahagiaan yang dikecapi di dalam kehidupan dunia dan akhirat ini, maka sebabnya adalah mengambil petunjuk daripada Al-Quran Al-Karim dan juga mengikuti Al-Quran Al-Karim ini. Ini apa yang kita sebutkan tadi tentang keberkatan, tentang pelbagai ilmu dan rahsia yang akan mendatangkan kebahagiaan sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kuncinya adalah dengan mengikuti petunjuk Al-Quran ini, mengambil Al-Quran sebagai kitab hidayah, mengambil petunjuk pada Al-Quran dan mengikuti jalan hidayah tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu, wa akhbara annahu musaddiqun wa muhaiminun 'ala al-kutub as-sabiqah fama shahida lahu fa huwa al-haq wa ma raddahu fa huwa al-mardud li'annahu tadammanaha wa zada 'alayha. Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu bahwasanya Al-Quran ini adalah pembenar, musaddiqun, pembenar, wa muhaiminun, saksi kepada kitab-kitab sebelum. Jadi Al-Quran Al-Karim ini adalah kitab yang paling akhir sekali diturunkan berbanding kitab-kitab samawi yang lain, kitab Taurat, Injil dan lauh-lauh yang lain yang diturunkan oleh para nabi. Maka kitab yang paling akhir ini menjadi saksi, membenarkan dan menjadi saksi kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Artinya apa yang disebut dalam Al-Quran ini dan ia adalah satu perkara yang benar, maka ia mengesahkan kepada apa yang telah disebutkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan kita tahu kitab Taurat, kitab Injil ini pada asalnya sebagai satu kitab samawi, tetapi telah berlaku perubahan, telah diubah oleh tangan-tangan manusia, ditulis semula. Kitab Taurat misalnya telah hilang, kemudian ditulis semula. Begitu juga dengan kitab Injil. Maka kitab Taurat dan Injil ataupun kitab-kitab samawi yang sebelumnya ini tidak tidak dipelihara dan tidak selamat daripada campur tangan manusia. Justru bagaimana untuk kita memastikan isi kandungan kitab-kitab sebelum ini, iaitulah dengan merujuk dan kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Maka apa yang disebut oleh Al-Quran dan juga terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya, maka itu membuktikan bahawasanya ia adalah perkara yang benar. Dan apa yang ditolak, yang dinafikan oleh Al-Quran Al-Karim, maka ia juga adalah perkara yang tertolak walaupun ia terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka kerana itu, pokok pangkalnya dan rujukan utamanya adalah kitab Al-Quran Al-Karim ini. Ia adalah pembenar dan juga saksi kepada kitab-kitab sebelumnya. Bahkan Al-Quran ini telah mengandungi apa yang yang diturunkan oleh kitab-kitab, apa yang telah diturunkan di dalam kitab-kitab samawi yang sebelumnya. Li'annahu tadammanaha wa zada 'alayha. Al-Quran ini telah mencakupi dan mengandungi segala isi kandungan kitab-kitab samawi yang sebelumnya, bahkan telah menambahkan perkara-perkara yang lain, berita-berita yang lain, hukum-hukum yang lain, melebihi daripada apa yang disebut oleh kitab-kitab yang sebelumnya. Maka kerana itulah Al-Quran ini sebagai wahyu yang terakhir, yang membawa syariat yang terakhir, di mana dan diturunkan kepada Nabi yang terakhir, kepada umat yang terakhir, di mana ia telah membatalkan, maksudnya dari sudut syariat, membatalkan syariat-syariat yang sebelumnya. Yang menjadi asas dan pegangan hanyalah Al-Quran ini dan Nabi akhir zaman yang diturunkan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, Wa qala ta'ala fihi yahdi bihi Allahu man ittaba yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subulas salam. Al-Quran ini, dengan Al-Quran ini maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada orang yang mengikut keridaan-keridaannya, dan juga jalan kepada assalam kesejahteraan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga jalan-jalan kesejahteraan. Fawahadin lidari salam. Kerana itu Al-Quran ini adalah petunjuk yang akan membawa manusia untuk sampai ke negeri kesejahteraan, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mubayyinun li tariqil wusul ilaiha, menjelaskan jalan untuk sampai kepada darussalam, kepada syurga itu. Wahathun alaiha, bahkan Al-Quran ini mampu menjadi suatu motivasi, suatu pembakar semangat kepada para salikin, kepada orang yang cuba untuk mengikuti jalan ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mampu menjadi motivasi untuk seseorang itu meneruskan perjalanan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kashifun 'anil tariqi al-musilati ila daril alami wa muhadhdhirun 'anha. Gitu juga Al-Quran ini akan menyingkap, akan membongkarkan jalan-jalan yang tidak sepatutnya diikuti, jalan-jalan yang akan membawa kepada negeri kesakitan dan kebinasaan. Bahkan Al-Quran akan memberi amaran. Jadi seolahnya kita dalam kehidupan dunia ni, apabila kita berjalan, dan perjalanan kita bukan satu perjalanan yang singkat, perjalanan kita jauh. Kita nak sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sampai pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seolah-olah apabila kita sentiasa kembali pada Al-Quran ini, seolah-olah Al-Quran akan mengatakan kepada kita, ikut jalan ini, hati-hati, di sana ada lubang misalnya, hati-hati, jalan itu akan membawa pada kesesatan dan sebagainya. وَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْهُ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya itu diikat kemas, disusun rapi, kemudian diperincikan. Ayat-ayat Al-Quran ini memperincikan, yang mana perincian itu datang daripada Tuhan yang maha bijaksana dan maha mendalam pengetahuannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat-ayatnya dengan penerangan yang paling sempurna. فَبَيَّنَ آيَاتِهِ أَكْمَلَ تَبِيِّنْ وَأَتْقَانَهَا أَيَّ إِتْقَانْ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini dengan menyusun ataupun meletakkan ayat-ayatnya itu dengan sangat rapi, dengan sangat jitu. Wa fassalaha bitamyizil haqqi minal batil. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan, memperincikan dengan membezakan antara yang hak dan juga batil. Wa rusydi minad dalal. Itu juga antara petunjuk dan juga kesesatan. Tafsilan kashifan lilabsin, suatu perincian yang akan dapat mampu untuk mengangkat kekeliruan. Likaunihi sadiran min hakimin khabir. Kenapa? Kerana Al-Quran ini datangnya daripada Tuhan yang maha bijaksana dan maha mendalam pengetahuannya. Fala yukhbiru illa bisidqi wal haqqi wal yaqin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberitahu kita melainkan sesuatu perkara yang benar, sesuatu perkara yang hak, dan sesuatu perkara yang yakin. Wala ya'muru illa bil 'adli wal ihsani wal birri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memerintahkan melainkan dengan suatu perkara yang penuh dengan keadilan, dengan sifat keihsanan dan juga kebajikan. Wala yanha illa 'anil madari ad-diniyyati wad dunyawiyyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melarang melainkan kerana perkara tersebut mempunyai mudarat, sama ada mudarat yang mudarat kepada agama ataupun mudarat kepada kehidupan dunia. Jadi inilah hakikat ataupun sifat-sifat yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim ini. Wa aqsama ta'ala bil Quran wa wasafahu bi annahu majid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Al-Quran ini dan menyifatkan ia sebagai majid. Wal majdu sa'atul awsaf wa 'azamatuha. Maksud al-majdu ini adalah keluasan sifat-sifatnya dan juga keagungan sifat-sifatnya. Jadi wa dhalika li si'ati ma'ani al-Quran wa 'azamatiha. Yang demikian itu adalah kerana keluasan makna-makna Al-Quran dan juga keagungan makna-maknanya. Wa wasafahu bi annahu dhu-dhikri ay yatadhakkaru bihi al-'ulum al-ilahiyah wal-akhlaq al-jamilah wal-a'mal as-salihati wa yatta'idhu bihi man yakhsha. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyifatkan Al-Quran ini sebagai dhu-dhikri, itulah yang akan mengingatkan hamba-hambanya tentang ilmu-ilmu ketuhanan dan juga akhlak-akhlak yang cantik dan juga amalan-amalan yang soleh, dan juga mampu untuk memberi peringatan dan juga nasihat kepada orang-orang yang takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai sini dah berapa banyak sifat yang disebutkan oleh penulis daripada awal tadi, bermula dengan hidayah, dengan furqan, kemudian syifa, kemudian tidak ada keraguan padanya, dengan keberkatan, dengan sebagai pembenar dan juga saksi, disifatkan dengan itqan, dengan kitab yang mempunyai perincian, begitu juga dengan kitab yang mempunyai sifat-sifat yang luas dan juga agung. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala juga, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini sebagai suatu sebagai kitab Al-Quran yang berbahasa Arab. Moga-moga kamu menjadi orang-orang yang berfikir, yang berakal fikiran. Jadi Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab, dengan lisan Arab, supaya kita dapat menggunakan akal fikiran kita, supaya kita dapat memahami makna Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita juga untuk mentadabur, untuk bertafakur, untuk beristimbat, mengeluarkan ilmu-ilmu yang terdapat, ilmu-ilmu yang pelbagai yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa ma dzaka illa li anna tadabburahu miftahu kulli khair muhassilun lil ulumi wal asrar. Dan ini semua tidak lain dan tidak bukan kerana dengan tadabbur itu, kerana tadabbur itu merupakan kunci kepada segala kebaikan yang mampu untuk mendatangkan ilmu-ilmu yang banyak dan juga rahsia-rahsia yang banyak. Falillahi alhamdu wa syukru wa thana alladhi ja'ala kitabahu hudan wa shifaan wa rahmah wa nuran wa tabsiratan wa tadhkiratan wa ibratan wa barakatan wa hudan wa bushra lil muslimin. Maka akhirnya segala-galanya ini hendaklah dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya segala pujian, segala syukur, segala puja, segala kata-kata yang baik itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kitab Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai penawar, sebagai rahmat, sebagai cahaya, sebagai pencerahan, sebagai peringatan, sebagai pengajaran, sebagai keberkatan, sebagai petunjuk dan sebagai berita gembira bagi orang-orang Islam. Jadi banyak sifat-sifat yang disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita merasa tertarik, supaya kita merasa lebih dekat dengan Al-Quran ini, dan supaya kita merasa tertarik dengan untuk membaca dan mendalami, menekuni isi kandungan Al-Quran Al-Karim ini dengan sifat-sifat yang pelbagai ini. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fa idza ulima hadza ulima iftiqaru kulli mukallaf li ma'rifati ma'anihi wal ihtida'i biha wa kana haqiqan bil 'abdi an yala juhdahu wa yastafragh wus'ahu fi ta'allumihi wa tafahumihi bi aqwamit turuq al musilati ila dhalika. Maka apabila telah diketahui sifat-sifat ini, maka seseorang yang mukallaf, yang telah cukup syarat dan mukallaf, yang telah sampai kewajipan agama ini kepadanya, akan merasakan betapa perlunya dia untuk mengetahui makna Al-Quran Al-Karim ini dan juga mengambil petunjuk daripada Al-Quran Al-Karim ini. Dan ia sangat patut kepada seseorang hamba itu untuk mengerahkan segala usahanya, segala kudratnya, segala kemampuannya untuk mempelajari, memahami, untuk mempelajari dan memahami Al-Quran ini dengan jalan yang paling dekat, dengan jalan yang paling cepat dan paling dekat yang boleh menyampaikan dia kepada maksud tersebut. Sekarang penulis mula masuk kepada lebih dekat kepada kitab yang akan ditulis ataupun yang akan dipersembahkan kepada kita. وقد كثر تفسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد. Jadi dalam banyak-banyak kitab tafsir ni ada yang terlalu panjang, yang sehingga keluar pada kebanyakan perbahasannya daripada maksud utama, iaitulah untuk menjelaskan makna Al-Quran. Dan ini perlu kita fahami dalam konteks takrifan tafsir itu. Tafsir ini maksudnya yang paling mudah adalah menjelaskan makna Al-Quran Al-Karim, menjelaskan makna kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa-apa sahaja yang tidak berkaitan tentang menjelaskan makna, sepatutnya ia tidak termasuk di dalam tafsir. Tetapi realitinya, apabila kita melihat kitab-kitab tafsir, realitinya penulis-penulis tafsir, mufassir, memasukkan perbahasan-perbahasan ilmu yang lain yang mungkin tidak memberi kesan kepada makna tetapi mempunyai kaitan dengan ayat. Ada beza itu. Dia tidak memberi kesan kepada makna tetapi mempunyai perkaitan dengan ayat. Misalnya kalau dalam perbahasan i'rab misalnya yang terlalu jauh, ataupun perbahasan hukum fiqah yang terlalu mendalam misalnya, yang mungkin jauh daripada ataupun yang tidak memberi kesan kepada makna ayat, misalnya dalam mungkin perbahasan ilmu al-qiraat misalnya, yang mungkin ia tidak memberi apa-apa kesan kepada makna ayat tetapi mempunyai kaitan dengan ayat. وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم حضاريهم وبدويهم. Jadi kata Syekh Sa'di, sepatutnya seseorang itu hendaklah menjadikan makna sebagai tujuan utama dan lafaz ataupun perkataan itu sebagai wasilah yang menyampaikan kepada makna. Maka kerana itu ia perlu melihat siyak sesuatu, siyak kalam, dan kenapa ia datang. Maksudnya untuk sampai kepada maksud yang sebenar, seseorang itu perlu memahami sesuatu ayat itu daripada konteksnya yang sebenar dan mengetahui bagaimana ia datang, yang mana ia ini berkaitan tentang ilmu siyak, tentang membicarakan tentang konteks ayat, melihat kepada flow, kepada konteks ayat itu dengan melihat apa yang disebutkan sebelum dan juga apa yang disebutkan selepas, untuk kita menentukan maksud sebenar daripada sesuatu ayat ataupun sesuatu perkataan, dan juga apa yang berkaitan tentang misalnya sebab nuzul. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sesuatu ayat ataupun menyebut sesuatu perkara. Wa yuqabilu bainahu wa baina nadhirihi, dan juga membandingkan antara satu ayat dengan ayat yang hampir sama dengannya. Dan hendaklah dia mengetahui bahawasanya ayat itu didatangkan untuk memberi petunjuk kepada hamba-hambanya. Seorang pembaca Al-Quran perlu meletakkan matlamat ini, ataupun perlu meletakkan di dalam kepala dia, Al-Quran ini sebagai suatu kitab hidayah. Tujuan utama Al-Quran adalah untuk memberi petunjuk kepada sekalian manusia, sekalian makhluk, tak kira sama ada orang alim ataupun orang jahil, orang bandar ataupun orang kampung. فَالنَّظَرُ لِسِيَاقِ الْآيَاتِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَحْوَالِ الرَّسُولِ وَسِيرَتِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ وَعَدَائِهِ وَقْتَ نُزُولِهِ مِنْ أَعْظَمِ مَا يُعِينُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِ الْمُرَادِ مِنْهُ خُصُوصًا إِذَا انضَمَّ إِلَى ذَلِكَ مَعْرِفَةُ عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا. Maka di sini Syekh menekankan kepentingan untuk melihat kepada siyak, konteks sesuatu ayat, ditambah pula dengan pengetahuan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada Nabi bersama dengan para sahabat ataupun ketika berhadapan dengan musuh-musuh Islam ketika mana Al-Quran diturunkan. Jadi ini akan dapat memberi kepada kita suatu kefahaman yang lebih tepat, seolah-olah membawa kita berada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat dan juga ketika berhadapan dengan musuh-musuh Islam ketika mana ayat Al-Quran diturunkan satu demi satu bersesuaian dengan sesuatu peristiwa ataupun keadaan itu. Maka ini akan menjadi suatu faktor utama yang akan dapat membantu seseorang itu mengetahui dan memahami maksud sebenar daripada penurunan sesuatu ayat, ditambah juga dengan pengetahuan ilmu bahasa Arab yang pelbagai cabangnya itu ilmu balaghah, ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu balaghah dengan cabang-cabangnya, dengan ilmu uslub, misalnya uslub bahasa Arab, uslub percakapan orang Arab. Ini semua akan dapat memberi suatu ramuan yang lengkap yang akan dapat membantu kita untuk memahami suatu ayat dengan tepat mengikut konteksnya dan juga seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan di dalam sesuatu ayat. Kemudian kata Syekh, "Faman wufiqa lidzalika lam yabqa alaihi illa al-iqbalu ala tadabburi wa tafahumihi wa kathrati tafakkuri fi alfadhihi wa ma'anihi wa lawazimiha wa ma tadammanahu wa ma tadullu alaihi mantuqan wa mafhuman." Jadi barang siapa yang diberi taufik kepada perkara tersebut, maka tidak tinggal perkara yang lain melainkan dia perlulah bersegera ataupun terus meneruskan kepada tadabbur dan juga usaha untuk mentadabbur dan juga memahami Al-Quran ini dan memperbanyakkan renungan dan juga tafakur pada setiap perkataan dan juga makna dan juga perkara-perkara yang mempunyai perkaitan rapat dengan sesuatu perkataan ataupun makna Al-Quran ini dan juga apa yang dikandung, apa yang terkandung di dalam sesuatu perkataan. Jadi ini berkaitan tentang bahasa Al-Quran itu sendiri, tentang bahasa Al-Quran itu pada setiap perkataan mempunyai dalalah tertentu, mempunyai lontaran makna yang tertentu, mempunyai perkaitan-perkaitan yang tertentu, mengandungi makna-makna yang tertentu sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Maka kesemua ini perlu diteliti, perlu dinilai dalam usaha untuk memahami maksud Al-Quran Al-Karim. Fa idza badala wus'ahu fi dhalika farabbu akramu min 'abdihi falabudda an yaftaha 'alayhi min 'ulumi umuran la tadkhulu tahta kasbihi. Apabila seseorang itu telah berusaha untuk melakukan perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala lebih pemurah daripada hamba-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka bagi hamba-hamba-Nya itu ilmu-ilmu, perkara-perkara yang di luar daripada usahanya. Walamma manna al-bari alayya wa ala ikhwani bil ishtighal bi kitab al-aziz bi hasab al-hal al-la'iqati bina ahbabtu an arsuma min tafsir kitab Allah ma tayassara wa ma manna bihi Allah alayna yakuna tadhkiratan lil muhassilin wa alatan lil mustabsirin wa ma'unatan lis salikin wa li uqayyidu khawfa ad-diya'. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberi, mengurniakan kepada aku dan juga sahabat-sahabat aku kesibukan diri dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sesuai dengan keadaan kami, maka aku suka untuk menulis tafsir kitab Allah ini dengan apa yang dipermudahkan dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku, supaya tafsir ini dapat menjadi suatu peringatan kepada para penuntut ilmu, mereka yang berusaha untuk mendapatkan ilmu, dan juga suatu alat bantu kepada mereka yang mencari pencerahan, penjelasan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bantuan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wali uqayyiduhu khawf adhiya, dan juga supaya aku dapat mengikat ilmu-ilmu ini, menulis ilmu-ilmu ini supaya ia tidak hilang begitu sahaja. Jadi sikit lagi, insya-Allah kita habiskan mukadimah ini. Wa lam yakun qasdi fi dhalika illa an yakuna al-ma'na huwa al-maqsud wa lam ashtaghil fi hal al-alfaz wal-uqud lil-ma'na alladhi dhakartu. Di sini jelas penulis menjelaskan, menerangkan, dia kata bukanlah maksud aku daripada penulisan tafsir ini melainkan hanyalah untuk menjadikan makna sebagai tujuan utama. Tujuan daripada tafsir ini adalah untuk menjelaskan makna, dan aku tidak bekerja ataupun memfokuskan kepada menghuraikan perkataan-perkataan dan juga tata bahasa dan sebagainya atas tujuan dan maksud yang telah aku jelaskan. Jadi tafsir As-Sa'di ini mungkin sedikit berbeza dengan tafsir-tafsir yang lain yang mungkin kita akan dapati perbahasan ilmu bahasa ataupun tentang mufradat, tentang ilmu i'rab, tentang saraf dan sebagainya. Syekh tak banyak bagi fokus kepada itu. Syekh terus kepada hasil, kepada makna, apakah makna yang perlu dipegang daripada perbahasan-perbahasan ini. Maka dia telah meringkaskan perjalanan untuk kita. Tak perlu lagi lah kita nak masuk ke dalam perbahasan ilmu bahasa yang mungkin agak panjang dan sukar untuk difahami. Syekh terus bagi natijah, apakah hasil daripada perbahasan tersebut dan apa yang dapat kita pegang daripada makna. Walianna al-mufassirin qad kafu min ba'd man ba'dahum fajazahumullahu 'anil muslimina khaira. Kenapa Syekh tak sebut perkara tersebut? Kerana telah disebut dalam kitab-kitab tafsir yang sebelumnya. Kita hanya perlu mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas kepada mereka kebaikan. Wallahi arju wa alaihi a'tamid an yuyassira ma qasadtu wa yudhallilu ma aradtu fa innahu in lam yuyassirhu Allah fala sabila ila husuli wa in lam yu'in alaih fala tariqa ila nailil 'abdi ma'mulahu. Jadi Syekh menutup dengan suatu pengharapan, pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan apa yang telah diniatkan dan melicinkan apa yang telah diingini oleh Syekh. Kerana sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memudahkan, maka tidak ada jalan untuk sampai kepada tujuan tersebut. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak membantu, maka tidak ada jalan untuk seseorang hamba itu mendapatkan apa yang diingininya. وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به النفع العميم إنه جواد كريم. Dan penulis berdoa supaya Allah SWT menjadikan usahanya ini sebagai suatu usaha yang ikhlas, benar-benar kerana mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikan kitab tafsir ini sebagai suatu kitab yang bermanfaat dengan manfaat yang paling luas. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemurah dan Maha Mulia. Kerana kita meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya, yang Maha Pemurah. Kerana itu, ini juga merupakan sunnah para ulama di dalam penulisan-penulisan mereka. Biasa mereka menutup mukadimah mereka dengan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun usaha kita yang kita lakukan, sekiranya ia tidak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia tidak akan dapat dicapai. Dan penting juga di sini dapat kita ambil pengajaran bagaimana pentingnya keikhlasan di dalam sesuatu usaha. Walaupun Syekh menulis kitab tafsir yang sangat berkait rapat dengan Al-Quran Al-Karim, Syekh buat satu perkara yang baik, maka jangan dilupakan tentang kepentingan ikhlas ini. Kerana tanpa ikhlas, walaupun amalan itu amalan yang baik, maka ia tidak memberi apa-apa makna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini bagaimana Syekh mengaitkan tentang keikhlasan dan juga supaya ia menjadi satu manfaat yang luas. Kerana keikhlasan itu sangat penting, bagaimana telah banyak contoh-contoh yang berlaku bagaimana kesan daripada ikhlas itu, maka Allah SWT mengekalkan sesuatu ilmu, sesuatu penulisan sehingga ia tersebar luas dan menjadi manfaat yang sangat besar bagi bagi orang yang sangat ramai. Dan ini semua tidak lain dan tidak bukan melainkan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh menutup dengan dengan berselawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ini juga satu sunnah yang baik untuk diikuti, memulakan dengan basmalah, memuji Allah dan berselawat, dan juga menutup dengan berselawat dan mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat.